Kalau mati putus kepala, bangkit di padang mahsyar tak ada kepala ke? Ha. Dia duk sibuk hok putus kepala. Kita duk bimbang hok kepala dak putus ni. Hok ni ramai kepala dak putus. Nah, ha, tapi amal kita putus na'udzubillah. Neh, ha, waktu kita gele banyak istighfar sebenarnya. Duduk saja astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Neh, mudah-mudahan Allah hafuz dosa kita. Baik, dengar molek masalah bakit di padang mahsyar. Tak ada orang pun yang pernah tengok. Semua ni terhenti atas nas Al-Quran dan hadis. Maka ulama-ulama yang sampai kepada mereka lebih banyak hadis daripada sampai kepada kita oleh semua hadis, menceritakan, memberikan huraian-huraiannya. Siapa yang mati, dia akan bangkit seperti keadaan dia mati. Tersebut dalam kitab Syarhus Sunnah, sebuah hadis kalau tak silap kerana riwayat Imam Muslim, dia kata yusharun nas yaumal qiyamati ala ma mata alai. Seseorang itu akan bangkit di hari kiamat atas apa yang dia mati dahulu. Faham? Mana kalau dia mati sebagai seorang Melayu, dia bangkit orang Melayu. Contoh mudah, dia mati itu orang umur 60, bangkit umur 60. Dia mati seorang sebagai seorang muazzin, dia bangkit seorang muazzin. Dia tak akan bangun sebagai seorang pelumba racing. Mana dia mati sebagai Tok Bilal, dia bangkit Tok Bilal. Faham? Mana Allah tak tukar neh cara dia bangkit, bagaimana dia mati. Dia mati sebagai peminum arak yang tidak bertaubat, dia bangkit sebagai peminum arak. Na'udzubillah. Dia hidup sebagai orang munafik, bangkit sebagai seorang munafik. Nampak? Cuma pada ketika sebelum matinya sahaja Allah capur-capur. Capur-capur lagu mana? Dalam hadis kata iza fa'anu zalika azaballahu ammah wal qasaa kama qala. Bila umatku yang baik-baik ramah, tapi mereka tidak mencegah kemungkaran yang banyak berlaku di dalam negara, maka Allah akan binasakan orang baik dan orang jahat sekaligus. Faham tak? Macam tsunami di Aceh, 200 ribu orang dihanyutkan oleh Allah menjadi mayat. Mayat orang sembahyang ada, orang belaga ayam ada. Mayat orang puasa ada, orang judi pun ada juga. Faham? Maka bila Nabi kata gitu, sahabat pun tanya, ya Rasulullah, dah akhirat guna pula. Di akhirat nanti barulah Allah pisah-pisahkan yang mana mati dia dalam keadaan taat, walaupun dia mati sepama dengan mayat yang ahli maksiat. Bila dia bangkit, dia akan mendapat kesenangan, ahli maksiat akan dapat kesusahan. Itu saja. Cuma bangkit atas hak masing-masing. Budak umur 4 tahun bangkit umur 4 tahun, orang umur 80 bangkit umur 80, orang buta bangkit buta, orang cacat bangkit cacat, orang gemuk bangun gemuk, orang kurus bangun kurus. Dah bila akan berubah masuk syurga atau neraka? Orang comel bangun, mati sebagai orang comel, bangkit di akhir kiamat nanti comel lah dia. Maka dimasukkan dalam neraka kerana tak semayang, maka di situ hilang comel dia. Orang uduh bangkit pun uduh juga di hari kiamat. Faham tak? Kemudian bila dia banyak taat, dia masuk syurga, maka tiada lagi huduh baginya. Faham lagi? Budak kecil umur 3 bulan, dia akan bangun umur 3 bulan. Orang pun tanya, dah kalau bangun pada masa umur 3 bulan nak jalan warna ustaz? Orang beriak cok tu atas tapak kaki, tinggi tapak kaki. Nak jalan warna. Neh, orang hok gagah pun rebah guling. Ni 3 bulan umur, hok umur 2 hari, hok umur setahun. Mampu kerah ha, budak-budak? Ha, dia tanya kita. Kita tanya balik. Nah, muterok masa nak beli tiket bola baru ni. Nampak? Kelatang lawan Akatan Tentera Askar Melayu. Nah, tengok tak masa terok nak beli tiket tu. Ada tak orang bawa baby dia? Oh, bawa. Ada tak? Ada orang bawa anak kecil umur 3 bulan masa terok beli tiket? Ada tak? Dah apa tak ada? Dia pasal dia ada akal. Tengok tak? Bapa pun nak dibawa anak aku kat terok ramai ni. Kepik lah budak-budak. Faham? Ha. Maka dahulu manusia berakal, Allah ada. Kan kerajaan yang membangkitkan manusia pada masa kerajaan Allah. Tahu tak? Dah kalau manusia reti pisah budak buku suku, dah Allah Ta'ala boleh buat tak? Ha, dah tak usah tanya. Jadi soalan modal lah tu. Tak? Dan nak jalan kau ni kalau orang bangun pada masa buta orang jalan orang budak-budak kecil umur 2 hari mati 2 hari dalam perut umur 8 bulan nak jalan kau ni. Kita tanya balik, eh mu raya baru ni mu balik tak? Anak mu umur 2 bulan. Bapa nak suruh jalan kaki tinggi balik kau balik kota baru. Bapa bola kereta. Anak mu cerdik, anak mu tak boleh jalan umur 2 hari bola kereta tak? Bola dalam beg, bola dalam pakur. Mana budak tu naik kereta boleh balik tak kota baru? Boleh eh, padahal umur baru 2 hari. Manusia cerdik dia dah Allah lebih cerdik lagi. Nah, walaupun dia boleh jalan, rasa susah tu. Bukan kerajaan kanu jaga kiamat lagi. Ha, tak. Kerajaan Allah.